Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahimatullah sementara pemirsa dan pendengar serta para ikhwan dari komunitas BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali dari kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yaitu Dhorroh Idaman, Dhorroh Ilmu Dasar Keislaman, membahas kitab Usul Iman Fido Alkitab Sunnah, yaitu pokok-pokok membahas kitab yang bicara tentang pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, atau berbagai hal-hal yang berkenaan tentang keluarnya Al-Mahdi atau munculnya Mahdi. Kemudian yang kedua adalah turunnya Isa Al-Masih. Yaitu keluarnya Ajuj Ma'juj. Yang kelima adalah dihancurkannya Ka'bah. Kemudian yang keenam adalah Ad-Dukhan, yaitu asap yang datang dari langit. Kemudian yang ketujuh adalah itu diangkatnya Al-Quran dari muka bumi ini, ya, maka tidak tersisa lagi satu ayat pun, baik dari dalam mushaf maupun dalam hafalan para dada para orang menghafal Al-Quran. Jadi perkara-perkara ini yang enam, yang sepuluh ini itu adalah perkara-perkara yang mana bila muncul salah satu dari yang sepuluh ini akan beruntun, ya, akan beruntun yaitu berantai. Yang berikutnya akan selalu bergantian, ya, tanpa jedah, itu istilahnya, ya, tanpa jedah tanda-tanda yang 10 ini langsung muncul. Cuman sebelumnya sudah kita termasuk ke dalam ciri tanda yang besar ini adalah yaitu anjloknya bumi ke dasar, ya, ke bawah di timur dan barat, kemudian di Jazirah Arab. Ini tidak disebutkan oleh penulis, ini tadi dijadikan bagian dari tanda yang besar oleh para penulis kitab ini. Kalau di sebagian kitab justru itu yang disebutkan. Ciri yang ketujuh tadi kita sebutkan adalah diangkatnya Al-Quran Karim. Nah, maka tidak akan ditemukan dalam mushaf satu huruf pun lagi, dan juga tidak akan ada para penghafal Al-Quran yang ingat apa yang dihafalnya. Ya, maka pada ayat fi satrin wala sadrin illa rufi'at, semuanya diangkat. Nah, waqad dalala ala dzalika sunnah, ya, dan ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Hakim dari hadis Baifar radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, di mana Rasulullah SAW bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu washyut thawbi hatta la yadri masyama wala salata wala nusuka. Walayasri ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin falayabqa fil ardi minhu ayatun ila akhir hadis. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang akan oleh Ibnu Majah dan Hakim ini, dan hadis ini dia dianggap sahih oleh Hakim sesuai dengan syarat sahih Imam Muslim dan disetujui oleh Imam Al-Dhahabi. Artinya adalah Islam akan menjadi usang sebenarnya usangnya, yaitu jadi aslinya menuntur terus, akan luntur terus, berkurang terus sampai nanti di akhir kiamat sudah dekat. Jadi banyak sekali orang yang tidak lagi tahu tentang Islam. Itu artinya Islam ini akan sedikit-sedikit akan berkurang diketahui apa namanya, akan sedikit-sedikit akan semakin menurun pengetahuan manusia tentang hal itu. Sebenarnya usangnya baju, itu istilahnya. Usangnya baju atau yang karena sering dipakai dia warna-warnanya akan jadi lusuh. Jadi Islam akan menjadi lusuh, sebenarnya lusuhnya pakaian yang dipakai selalu, sampai tidak ada lagi pala yudra hatta yudra masyam. Sampai ada orang tidak mengerti lagi apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu haji, ya, umroh, selama macamnya. Sampai nanti ya di akhir hadis juga disebutkan, dalam hadis lain juga disebutkan, sampai di akhir mendekati hari kiamat itu tidak ada yang dikenal orang kecuali kalimat Allah, Allah saja. Ya. Jadi itu saja yang dikenal Islam oleh orang. Bayangkan. Maka ini menunjukkan semakin meningginya tingkat kebodohan manusia terutama terhadap agama. Kemana dalam hadis yang lain juga salah satu ciri hari kiamat itu adalah wayasujjahlu. Wayasujjahlu artinya adalah tekunsa'a, disebutkan tidak akan datang hari kiamat sampai banyaknya gempa, ya, kemudian terasa dekatnya waktu, sampai pendeknya waktu, kemudian banyaknya terjadi pembunuhan, kemudian juga disebutkan di antaranya adalah yaitu disebutkan merajalelanya kebodohan. Ya, kebodohan tentang agama ini. Sebenarnya juga disebutkan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa tanda ciri kiamat itu adalah diantaranya ittakhadha ru'usan juhalan. Manusia menjadikan tokoh-tokoh panutannya adalah orang-orang yang bodoh dalam agama. Baik, sehingga kebodohan tentang agama itu semakin dekat hari kiamat akan semakin tinggi. Maka tidak ada lagi yang mengenal puasa, apa itu sholat, dan tidak mengerti sama sekali mereka. Tentu hal ini adalah jangan sampai hal ini kita alami pada diri kita. Karena ada kiamat itu kiamat sughra pada diri kita sendiri, kita bodoh dengan ajaran agama Islam. Kemudian juga di antara pelajaran di sini disebutkan bahwa kiamat itu akan datang dan tidak terjadi kalau dialami orang yang terburuk. Inna min syirari nas man adrakahu sa'atu wa hum ahya. Manusia yang paling terjelek, buruk nasibnya itu adalah orang yang hidup ketika terjadinya hari kiamat. Jadi sudahlah, manusia memang ketika terjadi hari kiamat itu sebutkan tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini. Karena orang-orang beriman sebelum datangnya hari kiamat nanti ada namanya rih. Ini salah satu ciri yang besar juga disebutkan, yaitu setelah dajjal, kemudian dibunuhin dajjal, ya, berbagai perkara-perkara terjadi, huru-hara hari kiamat itu. Terakhir adalah namanya rih. Rih ini angin yang lembut yang mencabut yang tersisa dari orang beriman yang bersembunyi di gua-gua atau di hutan-hutan atau di gunung-gunung. Baik. Kemudian yang menjadi poin di dalam hadis ini adalah ungkapan Rasulullah, "Wala yasri ala kitabillah," akan diangkat kitab Allah. Isra itu diperjalankan di malam hari. Jadi naiknya Al-Quran itu hilangnya di malam hari itu. "Fi lailatin," dalam satu malam, "fala yabqa fil ardi," maka tidak ada lagi di muka bumi itu adalah satu ayat pun lagi dari Al-Quran itu. Subhanallah, jadi ini menunjukkan motivasi kepada kita bagaimana kita supaya punya kepedulian untuk mempelajari, memahami ayat Al-Quran, kitab yang mulia ini. Itu ciri yang ketujuh. Jadi di mana Al-Quran akan diangkat oleh Allah SWT. Karena tidak ada lagi manusia yang mengambil faedah, manusia yang peduli dengan Al-Quran, yang mengamalkan, memahaminya. Sehingga Allah SWT ketika saat akan terjadi di hari kiamat, diangkatlah kalamnya yang suci itu dari muka bumi ini, sehingga tidak ada satupun dari ayatnya yang tersisa, baik di dalam mushaf yang dicetak, ya, yang tulisannya pun tidak ada lagi, ataupun dalam hafalan orang-orang yang penghafal Al-Quran. Itu ciri kiamat yang ketujuh di antara ciri kiamat yang sangat besar. Yang kedelapan adalah terbitnya matahari dari barat. Dan ini juga banyak di hadisnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "La tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubatu. Wala tanqati at-taubatu hatta tatul asy-syamsu min maghribiha." Jadi tidak akan berhenti hukum hijrah, tidaklah dilarang hijrah, tidak akan terputus hukum tentang hijrah itu, akan tetap berlaku sampai ditutupnya pintu taubat, dan tidaklah ditutup pintu taubat sampai terbitnya matahari dari barat. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, ya, banyak orang-orang yang mentakwil ini, dan sudah lama kita mendengar di sebagian orang-orang yang akhlaniin, orang yang mengutamakan logikanya, mengatakan maksudnya sini bukan benar-benar matahari terbit dari barat, tapi maksudnya kata mereka adalah kemajuan dari barat. Nah, ini suatu takwil-takwil mereka, yaitu maksud terbit matahari barat adalah kemajuan yang luar biasa dimiliki oleh barat. Ini suatu penakwilan yang sangat batil, ya, dan ini bisa ditemukan dalam beberapa cuplikan-cuplikan tulisan dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai intelektual muslim, ataupun dari yang orang-orang yang terpengaruh pemikiran dari orientalis. Jadi mereka mengatakan bahwa maksudnya bukanlah benar-benar matahari terbit dari barat, ya, tapi maksudnya adalah kemajuan barat lebih maju daripada negeri-negeri Islam. Ini suatu pentakwilan yang batil tentang maksud dari hadis terbitnya matahari dari barat tersebut. Karena memang di dalam hadis itu disebutkan, dan hadis-hadis yang lain disebutkan, saat matahari mau terbit dari barat itu adalah terjadi malam yang sangat panjang. Manusia bangun masih belum juga terbit fajar. Manusia bangun lagi sampai ya, manusia berulang-ulang tidur bangun dan seterusnya. Lalu tiba-tiba di pagi hari mereka dikagetkan, matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, ya. Kemudian matahari terbit dari barat terus naik-naik terus arah ke timur, terus sampai pas di pertengahan, itu di pertengahan di puncak, kalau di siang hari yang bolong itu, matahari itu tidak berlanjut ke timur. Bukan berarti dia terbenam ke timur, tapi dia balik lagi ke barat. Balik lagi ke barat dan terbenam lagi di barat. Terbenam lagi barat, dan besok harinya dia terbit seperti mana sedia kala lagi. Sehingga manusia lupa dengan kejadian-kejadian itu. Ya, dan juga sebenarnya kita sekarang ini banyak hal-hal yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang ciri hari kiamat, banyak kita yang lupa. Banyak kita yang lalai. Banyak kita yang tidak membuat kita sadar dan terbangun dari kealpaan kita yang lupa selain dalam berbagai hal tentang agama yang mulia ini, mengamalkannya, mempelajarinya, ya, dan membelanya. Sehingga manusia saat itu biasa lagi hidupnya. Hari pertama saat terbit dari barat itu manusia kaget semua. Mereka sudah yakin kiamat datang, dan setelah itu taubat tidak diterima lagi. Saat itu manusia sudah yakin kiamat datang dah. Ya, semua manusia yakin tentang kiamat itu benar-benar akan datang. Baik. Hal ini ya, tentang terbitnya matahari dari barat ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan qablu aw kasara fi imanihi khayr. Pada hari datangnya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Rabbmu tidak akan bermanfaat lagi terhadap jiwa keimanannya yang belum beriman sebelumnya, ya, yang tidak beriman sebelumnya, ya, atau tidak kasrul imani khairu, yang tidak melakukan amal-amal kebaikan untuk imannya. Jadi sudah orang tidak beriman, orang tidak benar-benar beriman dan tidak beramal soleh dalam tidak kasrul imani khairu, tidak benar-benar mengupayakan imannya dengan amal-amal kebaikan. Maka setelah terbitnya matahari dari barat tersebut, maka tidak ada lagi artinya dia bertaubat. Nah, faqadzaba jam'un min mufassirin yang tentang ayat ini, ayat surah Al-An'am ayat 158 ini, yaitu banyak sekali para ahli tafsir, baik di kalangan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama, ahli tafsir, ya, bahwa ba'du ayati rabb itu ditafsirkan terbitnya matahari dari barat. Karena disebutkan, kenapa? Sesuai dengan hadis Rasulullah, bila terbit matahari dari barat, itu tidak diterima lagi taubat. Sesuai dengan mana ayat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takum aman qablu. Ya, tidak ada lagi bermanfaat terhadap jiwa, ya, keimanannya yang tidak beriman sebelumnya. Jadi sama dengan mana hadis. Nah, maka oleh sebab itu, ya, golongan besar dari para ulama menafsirkan terbit, maksud dari ayat terbitnya matahari dari barat. Nah, itu yang disebutkan kebanyakan dari pendapat para ulama tentang tafsir ayat ini. Sebenarnya yang kekal Imam Tabari setelah beliau menyebutkan berbagai pendapat ahli tafsir tentang ayat ini, wa awlal aqwali, kata beliau, pendapat yang paling utama bisawabi, ya, yang lebih benar fidzalika dalam hal itu, kata beliau, adalah ma tadhaharat bihil akhbar an Rasulullah SAW, yaitu yang sudah datang banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Anu qala dzalika hina tatul syamsi maghribiha, dan itu adalah akan yang dimaksud, ya, qala dzalika hina tatul syamsi maghribiha, itu ketika terbitnya matahari dari barat. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta tatul syamsi maghribiha, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbit matahari dari barat. Fa idza tala'at fara'aha an-nas. Apabila sudah terbit dari barat, manusia melihatnya. Amanu ajma'un. Ketika itu manusia baru semuanya ingin beriman. Semua manusia ingin beriman. Ya. Hina la yanfa'u nafsan imanuha. Ya, tidak ada lagi pada hari itu bermanfaat terhadap jiwa manapun saja keimanannya. Lam takun aman min qablu, yang tidak beriman sebelumnya. Au kasaba fi imani khaira, atau telah mengusahakan kan atau ingin bertobat. Setelah itu sudah ditutup, sudah pintu taubat. Sebenarnya hadis-hadis yang terdapat dalam ialah masalah terbit matahari dari barat ini. Baik. Kemudian, tanda yang kesembilan adalah keluarnya binatang. Seekor hewan. Ya, hewan, binatang keluar dari perut bumi. Ya, wa ya makhlukun azimun. Ya, apa namanya, makhluk yang sangat besar. Kila anatulah situ naziraan. Disebutkan bahwa panjang sekitar 60 hasta. 60 hasta ya. Yaitu sekitar berapa itu? 50 meter kira-kira begitu. Ya. Zatu kawain wa wabr. Jadi punya apa namanya? Ketubuh yang kaki yang tinggi ya. Kemudian ekor wa qila hiya mukhtalifatun mukhtalifatul ciri hewan ada padanya. Ini maksudnya. Ajib. Gorib gitu ya. Hal yang aneh sekali. Binatang yang hewan yang aneh. Memang perkara-perkara yang aneh. Ima dia. Yang ada di langit maupun di bumi ini. Di langit akan bermacam-macam lah, ada awan yang berbentuk macam-macam ya. Tetapi jangan ditafsirkan bermacam-macam ya. Ada halangan ya, ada yang mirip lafaz Allah gitu kan toh. Ada yang macam-macam dilihat, ada warna warni awan dan segala macamnya. Kemudian akan banyak terbukti kekuasaan Allah yang macam-macam lah akan terlihat. Yang mana nanti sebelum hari kiamat itu, di antara binatang si biasanya saling bermusuhan, itu akan berdamai nanti. Ya bayangkan. Ya. Maka sekarang kita banyak ya keanehan-keanehan, baik dari binatang, baik dari pohon, dari buah-buahan, macam-macam banyak aneh-aneh. Nah, maka semakin dekat hari kiamat, maka semakin banyak yang aneh. Nah, tapi kalau orang ini tidak punya akidah yang benar, dia anggap itu sebagai perkara-perkara yang apa namanya, karoma dan semacam-macam. Ya, ada sebuah batu mungkin bentuknya aneh atau kan berubah warna semacam, bisa aja orang bersih di situ ataupun gunung ataupun sungai ataupun danau ya, ya macam-macam akan banyak aneh, pohon ya dan macam-macam berbagai hal akan banyak kejadian-kejadiannya, ada binatang yang mungkin kepala berbentuk manusia, ekor bentuk apa gitu akan ada, itu akan yakin sebelah di kamar akan bermacam-macam perkara yang aneh-aneh akan ada. Ya, nanti di antara ciri-ciri kiamat yang kecil itu yang tidak sempat dibahas kemarin, contohnya saat sudah dekat hari kiamat itu, bayangkan mewalikan keris, mewalikan binatang, hewan ternak dan semacamnya. Nah ini bentuk kebodohan manusia tentang akidahnya. Ya musibah sebelum karena memang sebelum hari kiamat akan manusia akan semakin bodoh dengan agamanya. Sehingga ketika terjadi berbagai fitnah-fitnah seperti ini membuat mereka bingung dan membuat mereka mengkultuskan, terperdaya dengan hal-hal itu, tertipu dengan berbagai perkara-perkara yang aneh tersebut. Nah. Ini di antara ciri yang kesembilan itu adalah keluarnya binatang, seekor hewan besar dari perut bumi ini yang mana dia memiliki kemiripan dengan banyak binatang-binatang lain, gitu lah kira-kira. Banyak kemiripan. Ya, ada juga kemirip sapi, ada unta juga, macam-macam. Pada badannya itu disebutkan oleh sebagian ulama, kilahiyya mukhtalifatul khilqah tushbihu yang sangat aneh dengan binatang dengan membersihkan ciptanya dia. Ternyata seekor binatang yang aneh ini dari perut bumi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh. Apa sudah telah datang keputusan atas mereka itu tentang akan terjadi hari kiamat, kami keluarkan bagi mereka Allah ekor binatang dari perut bumi. Tukallimuhum. Nah, binatang ini samping bentuk apa namanya ukuran besar dan juga gak besar, aneh gitu ya. Tukallimuhum. Binatang ini bicara sama manusia. Bicatina la yuqinun. Bahwa manusia tidak yakin ayat kami yang dimana berbalik tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tunjukkan bahwa tanda-tanda kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, kemudian tentang kebenaran akan datangnya hari kiamat. Banyak manusia yang tidak yakin. Pada hari itu, manusia, binatang ini kan bicara ini. Kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ya, kemudian dia akan memberi nanti tanda pada setiap orang itu. Mana yang beriman, mana yang kafir. Auka sawfi iman ya khaira. Tulu syamsi min maghribiha, tulu syamsi min maghribiha, wad-dajjal wa dabatul ardh. Nah, inilah surah, kalau tadi kita sebutkan, ada hadis khusus menyebutkan, bila matahari terbit dari barat, maka semua tobat tidak akan di pintu, tobat sudah ditutup. Ya, orang yang mau beriman, kalau kafir dia tidak ada lagi gunanya. Ya, orang yang mau membuat dosa tidak ada lagi, sudah ditutup itu tobat. Kata Rasulullah, ada tiga hal, apabila telah keluar, tidak ada manfaat bagi jiwa manapun keimanannya. Yang tidak beriman sebelumnya. Awka subimani dan tidak beramal baik dalam keimanan sebelumnya. Yang pertama tulus syam min maghribiha, tulus syam simr, yaitu terbitnya matahari dari terbitnya matahari dari barat. Kemudian wad-dajjalu dan dajjal. Wad-dabatul ardh. Yang ketiga adalah keluarnya binatang seekor hewan dari perut bumi. Ya, itu tiga hal. Jadi sudah tiga hal ini sudah muncul salah satunya, maka tidak akan diterima lagi tobat orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang berdosa. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Umamah dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, takhruju dabatu fatasimun nasa ala kharatimihim. Di antara sifatnya ini, dia memiliki bentuk yang sangat aneh, besar, kemudian dia bisa bicara kepada manusia, kemudian dia akan memberi tanda setiap manusia di keningnya atau di batang hidungnya ya, atau di sininya di kening. Sumayakmiruna fikum, ya. Kemudian mereka akan orang-orang yang bercampur hatta yashtari rajulul ba'ira, ya. Ada orang yang beli seekor unta, fayaqul, ya, maka dari mana kau beli ini? Ya, seseorang mau menawar seekor unta, di mana kamu beli unta ini? Maka dia jawab, min ahlil mukhattamina. Itu dari tanda-tanda orang yang punya tanda di keningnya ini. Maksudnya, ciri-ciri yang dibuat oleh binatang tadi memberikan ciri pada manusia yang baik, mana yang kafir. Nah, hadis ini sahihkan oleh Al-Haythami dan lain dari para ulama ahli hadis. Nah, itu tanda yang ke-9. Yang ke-10 adalah tanda keluarnya api yang sangat besar dari Yaman. Takhru min adnin, ya. Min Adn. Adn ini terletaknya di sekarang di Yaman, kota Adn. Ya, kota Adn. Masyhur. Jadi akan keluar dari sana api yang mengiring manusia ke mahsyarihim, yaitu di Syam. Ini mahsyarihim ini Syam, bukan pada mahsyar yang sebut dalam ayat lain, hadis juga, yaitu setelah manusia meninggal nanti dikumpul mahsyar. Bukan itu maksudnya ini. Ini peristiwa ini di dunia. Mahsyar ini di dunia, yaitu pengumpulan manusia berkumpul di Baitul Maqdis. Karena akhir nanti manusia itu berkumpul di Baitul Maqdis, ya, orang-orang beriman di sana berperang melawan orang Yahudi dan juga melawan Dajjal bersama Isa dan juga Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tentang Imam Mahdi sudah berlalu kita bahas juga. Siapa dia, bagaimana sifat-sifat dan ciri-cirinya. Baik. Jadi api ini menggiring manusia. Disebutkan dalam hadis di mana api ini ketika manusia saat tidur siang, api itu berhenti. Habis waktunya untuk istirahat tidur siang, api itu pun menggiring manusia lagi berjalan. Ya. Nah, waqad dalla ala hadhil alama as-sunnatu, ya. Tentang tanda ciri hari kiamat akan adanya api besar yang menggiring manusia ke Syam, ya. Itu disebutkan dalam hadis Usaifah bin Usaid al-Mutaqaddim yang telah berlalu, yang diriwayatkan Imam Muslim, di dalamnya di mana wa akhiru dzalika narun, ya, tanda terakhir dari ciri hari kiamat itu adalah api takhruju minal Yaman, yang keluar dari Yaman. Taturunas ila masyarihim, yang mengiring manusia ke tempat perkumpulan mereka, yaitu di mana? Di Syam. Dan ayat lain disebutkan hadis Zaifah adalah wa naun takhru min qa'rati adnin turhilun nas, ya. dan api yang keluar daripada suatu tempat, namanya di kota Aden, di Yaman, mereka akan mengusir, menghalau manusia, yaitu api ini akan menghalau manusia ke daerah Syam. Nah, inilah tanda-tanda yang terbesar dari tanda-tanda kira hari kiamat, ya, yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Kuaidan qamati sa'ah, apabila sudah muncul, maka sa'ah akan terjadinya hari kiamat. Tetapi, menandai sedangkan hadis, hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, ya, kemudian tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini. Ya, bahkan disebutkan tanda kira hari kiamat sebetulnya banyak. Ini kan sengaja diringkas, karena memang bahasan kita di sini belum pembahasan pokok-pokok inti saja dari akidah, ya, karena jabaran panjang. Jabarannya panjang, peristiwa sebelum hari kiamat ini terdapat penjelasannya di mana ketika hari kiamat nanti setan itu akan kelihatan, ya, kelihatan oleh manusia dengan mata telanjang, setan berpostur seperti terlihat bagaimana aslinya dia. Itu bayangkan. Kemudian terjadinya kemungkaran yang luar biasa sampai ada orang menggauli ibunya di pinggir jalan juga. Bayangkan kedahsyatan maksiat saat itu. Nah, jadi benar-benar hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali di atas manusia yang sangat tinggi. Kemudian, ya, apabila muncul salah satu ini, maka wan hadil amarah mutatabi'atun katatabu'il khirzi. Jadi seperti kalung atau yang punya mainan itu, ya, kalungan kita ada mainan. Nah, itu kalau dia seperti itu khirz, ya, lupa lepas satu, lainnya juga lepas. Fa idza dhar ihdahuma tatba'uha al-ukhra. Satu muncul, lainnya muncul lagi dan begitu. Sebenarnya kan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, khurujul ayati ba'duha ala ithri ba'din. Di mana para tanda ciri kiamat ini sebagiannya akan langsung keluar setelah yang bagi yang lainnya. Ya tatabana kama tatabu'il khirzi fil nizam. Ya akan akan muncul berurutan seperti berurutannya umpamanya kita seperti mainan tasbih itu, ya. Nah, seperti itu disusun satu persatu muncul atau lepas dia sepas satu maka lainnya juga ikut lepas. Nah, demikian disebutkan tentang ciri hari kiamat ini. Baik. Itu di antara perkara-perkara yang beriman dengan hari kiamat ini banyak pembahasan termasuk beriman dengan ciri-ciri hari kiamat itu bagian dari iman kepada hari kiamat itu. Kemudian beriman kepada azab kubur dan fitnah kubur. Kemudian ada apa pembahasan nanti apakah azab kubur itu berhubungan dengan jasad dan juga nyawa atau ke ruh saja atau ke jasad saja. Ini akan ada penjelasannya. Baik, selesai kita membahas tentang yaitu tanda-tanda ciri hari kiamat yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat yang besar, ya, yang utama, yang terbesar gitulah. Baik. Setelah itu pembahasan kita adalah tentang azab kubur. Nah, ini juga azab kubur ini diingkari oleh banyak kelompok di antaranya Mu'tazilah, termasuk sebagian orang Khawarij tidak percaya dengan adanya azab kubur. Dan juga diikuti oleh kelompok Khawarij seperti Al-Ibadiyah, kemudian juga dari kalangan sebagian orang Syiah yang mengikuti paham Mu'tazilah, ya. Ya, mereka tidak percaya tentang adanya azab kubur. Dan tidak percaya tentang adanya yang berkenaan dengan kubur ini ada dua. Ada namanya fitnatul qabr, ada namanya na'im wa azabul qabr. Ada pertanyaan, fitnatul qabr itu pertanyaan malaikat kepada si mayat saat setelah dia dikuburkan. Kalau azabul kubur setelah proses pertanyaan itu. Nah, kemudian dalam perkara ini ada dua pendapat. Kalau untuk azab kubur semua orang mengalaminya. Semua orang, semua manusia. Termasuk umat-umat Nabi yang sebelumnya. Maka ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau melewati sebuah perkuburan di Madinah ada dua kuburan di sebuah kebun lalu Rasulullah mengatakan innama la yu'adzabani wa yu'adzabani bi kabir. Kedua penghuni kuburan sedang diazab. Diazab bukan karena dosa-dosa besar tapi balil huma kabir. Tapi dia termasuk ya besar kata Rasulullah SAW amma hadum kana yamshi bin namimah wal akhir kana yastatir min baulihi. Salah satunya suka mengadu domba, namimah. Yang lainnya adalah orang yang tidak bersuci dari buang air kecilnya. Nah, jadi kalau azab kubur itu dialami oleh semua umat manusia. Baik yang umat Nabi Muhammad maupun umat sebelumnya. Yang berbeda pendapat ulama ada tentang fitnah al-qabr, pertanyaan di alam kubur. Tetapi yang pertanyaan alam kubur ini yang rajinya adalah tetap bahwa pertanyaan kubur juga dialami oleh umat-umat Nabi yang lainnya. So, ini ringkasannya. Nah, orang Mu'tazilah ini tidak mau percaya dengan azab kubur itu, alasannya adalah ketika kita gali kubur enggak ada apa-apanya orang tersebut. Itu kan alasannya mereka. Enggak pernah terjadi hal-hal ya. Perlu diketahui yang dimaksud azab kubur di sini adalah maksudnya alam barzah. Disebut alam barzah adalah perantaraan antara alam dunia dan alam akhir itu adalah alam barzah. Jadi manusia yang sudah meninggal sekarang, sebelum terjadinya hari kiamat ini mereka ada di alam barzah. Di alam barzah inilah mereka ada yang mendapat nikmat dan yang mendapat azab. Jadi kalau seseorang pun tidak dikubur, seseorang pun tidak dikubur, mati di lautan, umpamanya tenggelam atau terbakar, boleh tidak dikubur, dia bukan berarti dia selamat dari azab kubur. Ya, kenapa disebut azab kubur? Karena lumrahnya, ya secara umum manusia itu kalau meninggal dikuburkan. Itulah istilahnya azab kubur tadi. Tapi bukan berarti ketika orang tenggelam dimakan ikan atau dimakan binatang ataupun kebakar tidak yang tidak dikubur secara secara normal, ya bukan berarti dia selamat dari azab kubur. Bukan berarti juga tidak ada pertanyaan malaikat. Ya ini jangan. Semuanya Allah yang mengatur dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala hal. Baik. Ini sebagai mukadimah. Jadi yang maksud azab kubur itu adalah itu perkara-perkara yang terjadi di alam barzah sebelum manusia sebelum manusia dibangkit ya diproses dalam sebelum jadinya hari kiamat baik pembahasan tentang azab kubur ini ya dan lain kubur ini ada tiga pembahasan. Pertama membahas tentang nikmat dan azab kubur, yang kedua nanti akan membahas tentang apakah azab kubur itu ya untuk jasad saja atau roh juga? Ya. Karena roh tidak berada dalam kubur. Roh berada di alam barzah. Ya. Sesuai dengan posisi iman dan amalnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah tentang pertanyaan dua malaikat mungkar nakir yang disebut dengan apa? Yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di alam kubur. Baik, kita akan bahas dulu bagian pertama yaitu tentang azab kubur ini. Tentang adanya azab kubur jelas ya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memohon perlindungan dengan Allah SWT, berlindung dengan Allah SWT, atau memohon perlindungan dari Allah SWT dari azab kubur. Ya, sebenarnya di akhir doa tahiyatul kita selalu memohon kepada Allah SWT, Allah mena'udzubika min adzabil qabr fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiih dajjal. Ya, memohon perlindungan dari Allah dari azab kubur. Itu karena azab kubur itu ada. Bahkan bukan hanya dalil Al-Quran Sunnah, bahkan dalil hissi, dalil kenyataan pun menunjukkan demikian berdasarkan kenyataan ketika adanya pemindahan kuburan, kubur massal atau kubur umum dipindahkan dengan karena adanya kondisi tertentu, maksudnya apakah itu ada pembangunan jalan ataupun adanya penggusuran semacam, ya sudah diakui oleh manusia bahwa posisi tulang orang mayat ini berbeda-beda posisinya. Ada yang ngumpul ke tengah. Bahkan ada yang ditemukan kapannya tidak rusak. Ya, ada yang ditemukan jasadnya tidak rusak. Ya, bermacam-macam kondisinya. Ini berarti ada terjadi hal yang dalam kubur itu, peristiwa azab dan lainnya, ya. Baik, maka beriman dengan azab kubur adalah bahwa orang yang ahli ketaatan akan mendapat iman dalam kuburnya, berikutnya juga orang yang melakukan kemaksiatan ataupun kekufuran akan diazab di alam kuburnya. Ini adalah merupakan pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah. Jadi tentang azab kubur ini dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak sebenarnya pengakuan daripada ahli sebagian ahli kalam seperti Mu'tazilah, wah hadis azab kubur itu lemah karena hadis ahad. Padahal dalam Al-Quran juga disebutkan dalil tentang adanya azab kubur tersebut. Ya, di antaranya adalah pertama dalil Al-Qur'an tentang azab kubur itu ada yusabbitullahu alladziina aamanu biqawli tsabit fil hayati dunya ya wa fil akhirah. Jadi, kita semakin mengenal dalil-dalil ini akan semakin kokoh keimanan kita. Nah, kalau itu pentingnya kita belajar, bukan sekadar tahu ada azab kubur tapi kita tidak tahu dalilnya, bagaimana pembahasannya, bagaimana pemahaman dalilnya. Ya. Supaya kita kokoh keimanan kita harus tahu dalilnya. Ketika ada syubhat-syubhat kita bisa menjaga diri kita, menjaga diri kita dari pemahaman yang mencoba menggeser keyakinan kita terhadap keyakinan yang mencoba menggeser dan merusak keyakinan kita terhadap berbagai ajaran agama kita ini. Baik, yaitu firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 27. Ya, Allah menetapkan orang-orang beriman dengan perkataan yang pokok, dengan jawaban yang tepat, waktu di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ayat ini menunjukkan tentang penetapan Allah di orang beriman ketika ditanya di alam kubur. Makanya ketika setelah kita mayat dikuburkan, Rasulullah SAW menganjurkan agar orang-orang mengantar ke kuburan ketika menguburkan mayat, itu mendoakan si mayat, Allahumma tsabbithu. Ya, wasuli ahikum at-tasbit fa'innahu al-an yus'al, kata Rasulullah SAW. Setelah selesai dikubur mayat, Rasulullah berkata kepada sahabat, ya, mohonkan untuk keteguhan jawaban saudara kalian, karena dia sekarang akan ditanya oleh dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Maka ketika seseorang sudah dikuburkan, itu kita memohon doa kepada Allah agar orang yang, ya, orang tersebut mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Nah, Allah akan meneguhkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh, yang benar, yang tepat, ya. Dia hidup di kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi maksud di sini adalah kehidupan dunia itu ada kekokohan dengan kalimat tauhidnya, di akhirat adalah ketika dia mampu menjawab pertanyaan, ya, di alam kubur. Baik. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, "Idza aqadal mu'min, ya, fi qabrihi," apabila seorang mukmin sudah didudukan malaikat, "aqadal mu'min fi qabrihi," didudukan malaikat di kuburnya, "utiya summa syahida an la ilaha illallah," datanglah malaikat, kemudian dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, ketika ditanya, ya, maksudnya oleh malaikat, "Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuk?" Fadzalika qawlu ta'ala, kata Rasulullah, itulah maksud dari firman Allah SWT, Allah meneguhkan jawaban orang beriman dengan perkataan yang benar, yang tepat, itu ya. Dan ini yang dimaksud firman Allah itu adalah menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Di mana Allah meneguhkan jawaban orang-orang beriman ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir di alam kubur. Itu dalil tentang apa namanya adanya azab kubur tersebut dan juga adanya pertanyaan alam kubur, ya, dua malaikat. Kemudian juga dalil tentang azab kubur ini adalah dialami oleh semua umat manusia, ya, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW secara khusus, tapi semua umat manusia. Firman Allah dalam surat Ghafir ayat 45 sampai 46 menceritakan tentang Fir'aun dan pengikutnya diazab oleh Allah SWT dengan azab, ya, di alam kubur mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, ya, telah apa namanya ditetapkan bagi keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun itu adalah azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyan, yaitu api neraka. Mereka di apa namanya ditampilkan kepada mereka setiap pagi dan sore. Wa yawma taqumu as-sa'ah, nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, ada keluar ala Fir'aun asyadallah, maka pengikut Fir'aun akan masuk azab yang lebih berat lagi. Azab lebih keras lagi. Jadi di sini Allah menjelaskan sekarang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu diazab dalam kubur pagi dan sore. Ya, mereka diperlihatkan api neraka dalam kuburnya. Maka sebutkan dalam hadis yang lain nanti para ulama aziz juga, apabila seorang mukmin, ya, telah dikubur, datang dua orang malaikat, kemudian dua orang malaikat bertanya, yang pertama, "Ma rabbuka, ma dinuka nabiyyuk?" Siapa Tuhanmu, siapa agama, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ketika orang mukmin menjawab, dia akan diperlihatkan tempatnya di neraka, lalu dikatakan, "Sungguhnya Allah telah menyelamatkan kamu dari tempatmu itu dan mengganti tempat yang lebih baik itu surga." Nah, ketika orang munafik atau orang tidak beriman tidak mampu berjawab, maka dia akan mengatakan, "Haha, sami'tu nas yaqulun," dia mengatakan, "Aku dengar orang mengatakan begini dan aku juga ikut mengatakannya." Maka disediakan kepadanya tempat di surga, ya, sebagai untuk membuat dia lebih terasa tersiksa, lalu diperlihatkan tempat yang aslinya adalah di neraka. Ya, kalau seandainya kau beriman, inilah tempatmu dahulu, tetapi karena kamu kafir dengan Allah SWT, inilah tempatmu, karena neraka itu kepadanya. Disebutkan orang beriman akan diberi permadani dari surga, kemudian dibuka untuknya pintu surga, kemudian datanglah kepadanya apa? Hawa harum, ya, angin-angin surga itu. Kemudian sebaliknya orang yang diazab dalam kuburnya bertikarkan api, ya, kemudian permadani dari api, dari neraka, kemudian kemudian diangai dia, selalu dia datang hawa neraka, panas neraka ke dalam kuburnya. Nah, ini berarti ada, azab kubur itu ada. Ya. Imam Qutubi menyebutkan bahwa jumhur ulama mengatakan anna hadzal aru yakunu fil barzah, bahwa api neraka yang dibiarkan kepada Fir'aun dan pengikutnya ini adalah di alam barzah, yaitu adalah hujjah tentang adanya azab kubur, kata Imam Qurtubi. Berkata pula Imam An-Nukati rahimahullah tentang ayat ini adalah aslun kebir, adalah dalil yang sangat kuat dalam pendalilan orang Ahlussunnah wal Jamaah tentang adanya azab alam barzah di alam kubur. Kemudian juga dalil lain dalam Quran menunjukkan tentang ada azab kuburnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Kami akan mengadab mereka dua kali, kata Allah, kemudian setelah itu mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar lagi. Nah, di sini ada tiga bentuknya. Ada di azab dua kali, di dunia dan di alam kubur, kemudian pada setelah selesai hari kiamat, terjadi hari kiamat, rudun ila adzabil adzab. Mereka akan masuk azab yang sangat dahsyat. Maka sebut telah berdalil dengan ayat ini, kebanyakan dari para ulama salaf tentang azab kubur. Ya, di antara Imam Mujahid, dia berkata tentang menafsirkan ayat ini, yaitu di dunia bil ju'i wa adzabil qabri, itu maksudnya marratain itu adalah dunia dengan rasa lapar dan juga azab kubur. Qala tsumma yuraddun ila adzabin 'adzim, kemudian mereka dikembali kepada azab yang sangat besar, yaitu pada hari kiamat. Dan juga dari kota ada mengatakan adzabud dunya wa adzabul qabr, ya sanu'adu marratain, adzab di dunia, adzab di alam kubur. Tsumma yuraddun ila adzabin 'adzim, kemudian mereka dimasukkan azab yang sangat besar, itu setelah hari kiamat, itu azabnya neraka. Telah berbeda dengan ayat ini. Ya, ada ayat sebelumnya para ulama Al-Sunnah, di antara Imam Bukhari tentang adanya azab kubur. Ya, ketika menyebutkan tentang hadis-hadis azab kubur, ya beliau mengutip ayat tersebut. Ada pendapat dalam hadis Rasulullah SAW tentang adanya azab kubur dan nikmat dalam kubur itu adalah banyak sekali. Banyak sekali, di antaranya seperti hadis Al-Bara' bin 'Azib yang panjang sekali itu, ketika dia sudah selesai yang bisa menjawab, yang tidak menjawab, adabnya gimana? Orang beriman tadi kita katakan dibukakan baginya pintu surga, dia mendapat menanti dari surga. Kemudian orang yang tidak beriman, dia mendapat azab dalam kuburnya dengan mendapat pemenanti dari neraka, ya, beralaskan api. Kemudian dia mendapatkan hawa panas dari neraka selalu. Kemudian datanglah menemani dalam kuburnya. Kalau orang beriman, datang seseorang wajah tampan yang berbau wangi. Ya, kemudian dia keheran, siapa engkau dengan wajah yang begitu menghibur ini, siapa ini membuat orang senang melihatnya, siapa engkau, ana amaluka soleh, saya ada amalmu yang soleh. Kemudian datang lagi, datang kepada orang yang tidak beriman, seseorang yang menakutkan, bentuk yang takut sekali, mengerikan, bau yang menjijikan, ditanya siapa engkau ini, dia bertanya kepada orang, siapa kamu ini, ya, yang membuat muka yang mengerikan ini, yang sangat apa namanya menakutkan dan bau yang yang menjijikan ini, siapa engkau? Ana amaluka musu. Ini adalah amalanmu yang buruk di dunia dulu. Maka para ikhwan, kita membaca pembahasan ini bukan sekedar untuk mendengar kisah saja, bukan sekedar karena berita saja, tapi adalah yang terpenting dari semua ini, kita yakin azab kubur itu ada, adalah berupaya maksimal untuk menghindari agar tidak kita mendapat azab dalam kubur kita, dan kita termasuk orang mendapat nikmat dalam kubur kita. Maka artinya di sini adalah bahwa amal soleh yang kita lakukan akan sebagai teman di alam kubur kita. Dan amal buruklah juga sebaliknya menjadi teman di alam kubur kita. Maka oleh sebab itu, hari ini adalah untuk kita bicara kepada diri kita, siapakah dan bagaimanakah kehidupan kita di sana. Marilah hari ini kita persiapkan bekal kita untuk hari di alam kubur kita, apalagi di haram, hari di alam akhir. Maka hal ini diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, agar umatnya waspada, agar umatnya berhati-hati, agar umatnya beramal, agar umatnya yang menghindari perkara-perkara yang menyebab mereka terkena azab di alam kubur kelaknya, yang di alam kubur nantinya. Dalam hadis yang dalam Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al-jannah, fa min ahli al-jannah, wa in kana min ahli an-nar, fa min ahli an-nar, wa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah." Jadi kata hadis Abdullah bin Umar ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang kali apabila telah mati, diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga pagi dan sore, jika dia adalah seorang calon penghuni surga. maka diperlihatkanlah tempatnya dari surga. Dan jika dia di arah penghuni neraka, maka akan dilihatkanlah tempatnya di neraka itu. Maka dikatakan pada masing-masing, inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Ya, nanti Allah kalau sudah membangkitkanmu pada hari kiamat, inilah tempatmu. Itu emma yang yang berbuat amal baik, dia melihat tempat di surga. Sehingga disebutkan oleh hadis lain, hadis Bara bin Azib tadi menyebutkan, masing-masing berdoa, ya Allah, ya orang yang melihat tempatnya rindu kepada tempat di surga, dia mengatakan, akimisah, ya Allah cepatkanlah datang hari kiamat. Ya, sementara orang yang sudah melihat tempat yang sudah tersedia di neraka, dia selalu berdoa, ya Allah, datang akimisah, jangan engkau datangkan hari kiamat. Begitulah doa orang yang ada dalam kubur itu. Nah, oleh sebab itulah kita selalu mendoakan mereka juga ketika kita ziarah kubur. Bukan malah sebaliknya meminta kepada mereka yang di alam kubur itu. Dan sebut juga dalam Sahih Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, laula anta dafanu lada'atullah ayusmi'akum min adabil qabr. Kata Rasulullah SAW dari hadis Anas riwayat Imam Muslim, kalau seandainya kalian tidak akan dikubur, sungguh aku akan memohon kepada Allah untuk memperdengarkan pada kalian tentang adab kubur. Mana nanti antara hikmah kenapa adab kubur tidak bisa kita dengar? Kalau seandainya kita mendengar orang di azab dalam kubur teriak petikannya, mungkin kita tidak akan pernah lezat menikmati kenikmatan dunia ini. Tidur pun tidak akan nyenyak, makan pun tidak akan pernah enak. Ya, karena terbayang, terdengar, teriakan, petikan orang dalam kubur itu. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak memberikan kemampuan bagi manusia dan jin untuk mendengar teriakan dan siksaan orang di alam kubur itu. Ini di antaranya hal, ya. Maka ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bukan karena akan dikubur, kata Rasulullah, sungguh aku akan berdoa kepada Allah, akan mendengarkan agar mendengar kepada kalian tentang azab kubur. Dalil-dalil tentang masalah ini cukup banyak sekali dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan sungguh sudah kita sebutkan berbagai dalil-dalil tentang ada ajaran azab kubur dan kenikmatan kubur. Baik, kemudian pembahasan berikutnya tentang apakah azab kubur itu, ya, apakah azab kubur itu khusus pada jasad saja atau ruh saja atau juga jasad dan ruh? Nah, kan karena ruh dan jasad tidak bersatu di alam kubur, karena ruh berada di alam barzah. Jadi dalam orang beriman disebutkan dia berada dalam perut yang jauh di pertimbangan di surga. Itu disebutkan, dan begitu pula arwah para anbiya. Ya, dia seperti burung. Ya, arwah itu berbentuk seperti burung di dalam surga. Ya. Kemudian disebutkan yaitu tentang apakah azab kubur itu ya dialami oleh kedua bagian dari tubuh kita, ruh dan jasad. Para ulama menjelaskan bahwa ruh dan jasad sama-sama merasakan. Makanya tadi kita jelaskan, ketika ada penggalian kubur massal atau kuburan umum masalahnya, namanya ditemukan berbeda-beda posisi tulang. Karena memang disebutkan dalam bentuk azab kubur juga, adalah ketika orang tadi tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, Allah menyuruh bumi untuk mengepiknya, menghimpitnya, tanpa bertemu tulang rusuknya yang kiri dan kanan. Ya, tapi beda dengan orang beriman, di alam kuburnya dia diluaskan sejauh mata memandang. Subhanallah. Semoga Allah SWT melapangkan kubur kita dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki teman amal soleh di alam kubur kita, dan kita mendapatkan ya angin surga yang selalu memberikan nikmat kepada kita di alam kubur kita. Kalau kita merenungkan para saudara-saudaraku, ide alam kubur adalah malam pertama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka sering kita sampaikan, pernahkah kita saat akan tidur sejenak berpikir, merenungkan bagaimanakah tidur kita saat malam pertama di alam kubur? Ya, akankah berbantalkan senyenyak tidur di dunia ini? Ya, apakah tidur kita akan senyenyak di dunia ini? Sebagaimana di dunia sekarang kita untuk tidur nyenyak perlu bantal yang empuk, perlu kasur yang empuk, perlu suasana dan udara yang diatur harus ada AC ataupun kipas selama jam. Ya, bagaimana kita di alam kubur kita? Apakah di sana kita akan kepanasan, kehausan, kelaparan, dan berbagai macam bentuk azab yang kita alami? Maka saudara-saudaraku, ya, pantaslah kita untuk sesekali sebelum benar-benar tidurnya merenungkan saat meletakkan kepala kita di atas bantal, bayangkan bagaimana kalau kita diletakkan di kubur kita, apa yang akan kita nikmati di sana. Ya, semoga hal-hal ini dapat memberikan kebaikan pada diri kita, kita memperbaiki amal kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Maka dari itu ketika kita mendengar penjelasan-penjelasan ini, sungguh sangat membawakan sebuah perasaan yang berbeda hendaknya pada diri kita. Ya, sangat memberikan sesuatu yang berbeda pada diri kita, membayangkan bagaimana ketika kita di sana sendirian, anak yang selama ini ya kita senang melihat mereka tidak akan bisa mendengar teriakan kita. Istri yang mungkin kita anggap sangat sayang pada kita tidak akan pernah mau menemani walau hanya satu malam di kubur kita. Ya, saudara-saudaraku, dan tidak ada yang bisa kecuali hanya amal yang kita banggakan. Harta, pangkat, jabatan, pengawal, ya, saat masuk kubur tidak akan ikut bersama kita. Harta juga tidak akan kita bawa di alam kubur kita. Ya, berumah yang mewah, tanah sawah ladang yang luas, semuanya akan kita tinggalkan. Maka tiada yang akan kita bawa kecuali hanya amal soleh kita. Maka hari inilah kita berupaya mensejahterakan, membahagiakan kehidupan kita di sana. Jangan sampai kita tunda-tunda, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Karena setiap detik yang kita lalui dunia ini adalah ibarat kita sedang mengarah ke kuburan kita. Mengarah ke suatu kematian yang pasti akan kita alami. Oleh sebab itu, hendaknya kita sama-sama ya benar-benar menghayati suasana yang disebutkan dalam hadis tadi. Di bagaimana kita akan dapat? Apakah kita termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan benar, kemudian mendapatkan ya tikar dari surga, kemudian melihat tempatnya diperlihatkan nikmat-nikmat surga kepada di alam kuburnya, ataukah sebaliknya? Ya, maka ketika kita membahas masalah ini tidak hanya sepintas lewat, ya, tetapi hendaknya harus berkali-kali kita renungkan pembahasan ini, karena ini adalah penentu bagi apa namanya kehidupan kita di akhirat kelak. Kita harus ya merubah cara berpikir kita yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan agama kita, pola hidup kita, gaya hidup kita, kemudian tingkah laku kita, pergaulan kita. Maka mari kita sama-sama memperbaiki diri dengan jika kita benar-benar ya menginginkan kebahagiaan untuk diri kita. Ya, sebenarnya kita katakan tadi, andai tolan sanak saudara, setelah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang paling sedih saat mayat, saat tubuh kita masih terwujud di hadapan mereka. Dua hari setelah, tiga hari setelah itu mereka akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Apakah mereka sempat mendoakan? Wallahu a'lam. Maka dari itulah saudara-saudaraku, hari ini adalah saatnya kita benar-benar merenung apa yang telah kita persiapkan untuk di alam kubur kita. Karena kondisi ini adalah kondisi yang pasti kita alami. Semoga apa yang kita dengar ini dapat memberikan apa namanya semangat kepada kita untuk rajin beramal soleh, menuntut ilmu, mengenal agama Allah dengan mengamalkan dan mengamalkannya, ya, serta mengorbankan ya waktu dan tenaga kita untuk agama Allah ini, baik dengan belajar mengamalkannya ataupun memperjuangkannya dan sesuai dengan posisi kita masing-masing. Ya, ada yang mengorban waktu, ada yang mengorban pikiran, ada yang mengorban harta dan seterusnya. Baiklah saudara-saudaraku, ya, ya ini pembahasan yang cukup sebetulnya sangat menyentuh perasaan kita masing-masing, ya, sangat menyentuh, membuat kita betul-betul tersentak dari kealpaan kita sebenarnya. Ini jika kita renungkan sejenak bagaimana kehidupan kita setelah dunia ini, ya, sama di alam kubur kita, apa yang kita alami. Baik, pembahasan kita adalah apa azab kubur tadi kita jelaskan. Azab kubur ada yang berbentuk dialami oleh ruh dan jasad, ada yang dialami oleh jasad. Kemudian juga bermacam-macam bentuk azab kubur, ya. Orang yang tidak sholat disebutkan, ya, malaikat memukul palanya dengan palu, kemudian bergoleng-goleng, kemudian palanya baik lagi, dipukul lagi sampai hancur lagi dan seterusnya. Banyak hal yang harus kita pelajari dengan agama ini sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman dan menimbulkan perasaan kita untuk ingin beragama dengan baik. Kemudian, nikmat dan azab kubur itu adalah dialami oleh ruh dan jasad kita, dua-duanya. Ya. Maka Ruh akan mendapat nikmat, dan jika ruh diazab ataupun mendapat nikmat akan berhubung dengan badan kita. Ya, fayakun na'im wal azab alaihima jami'an. Maka azab dan nikmat itu akan dialami oleh keduanya. Kemudian kadang-kadang qatuna amur ruh au tu'azab ahyanan mufassilan 'anil badan. Kadang-kadang ada ruh yang diazab lepas dari badan. Fayakun na'im wal azab riluh munfaridan. Sehingga azab dan kenikmatan hanya dirasakan oleh ruh, ya, lepas dari badan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa dalil, ya, dan ini sudah di ittifaq para ulama ulama jamaah. Sepakat para ulama ulama tentang hal-hal ini, ya, dan ini pendapat orang-orang yang mengingkari azab kubur ini. Sebenarnya telah sebutkan tadi pendapat-pendapat yang menyimpang. Ada yang mengatakan azab kubur tidak ada sama sekali, nikmat kubur tidak ada sama sekali. Ada yang mengatakan azab kubur itu hanyalah untuk ruh saja, ya, dan tidak berhubung dengan badan. Ini juga pendapat yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang menjelaskan permasalahan ini. Yang kali ini hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza wudiya fi qabrihi tawalla 'anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u wa innahu la yasma'a qara'an 'alim atau malakat fa yuqidani fa yaqtani." Di seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburannya, maka keluarga dan sahabatnya berpaling meninggalkannya, ya, dan ia mendengar tentang bunyi sendal mereka bergerak dari kuburnya, ya. Setelah mereka bergerak di kuburnya, mereka meninggalkan, ya, dia mendengar bunyi sendal mereka. Datang kepada dia dua orang malaikat, lalu dia, dua malaikat ini menyuruh dia duduk atau mendudukkannya. Maka berkata kepada dua malaikat berkata kepada dia, "Apa taqulu fi hadzal rajul?" Yani Muhammad, siapa pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa amma mu'min fa yaqul, orang beriman akan menjawab, "Asyhadu anhu Abdullah wa rasuluhu." Dia akan jawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya." Qul qul lahu unzur ila maq'adika minan nar. Lalu dikatakan, "Lihatlah bagaimana tempatmu di neraka. Qad abdalaka Allah bihi maqdan minal jannah." Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Fa yarahuma jami'an. Dia melihat kedua-duanya. Ya, tempat di surga, tempat di neraka yang sudah diganti dan tempat di surga oleh Allah SWT. Ada pun orang munafik dan orang kafir. Wa amman munafik wal kafir. Wa yuqal lahu. Maka dikatakan kepadanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa keyakinanmu terhadap orang ini? Yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana keyakinanmu? Fa yaqul la adri. Orang ini menjawab, "Aku enggak tahu." Kuntu aqulu ma yaqulunas. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Wa yuqal la daraita wa la talaita. Ya, tidaklah tahu dan tidak beruntung. Ya. Wa yadrabu bimatarikin, wa yadrabu bimatarikin. Dipukullah dia dengan, yaitu mitraqa ini adalah, matarik jamak mitraqa adalah, ya, paru lah bahasa kita. Min hadidin, dari besi. Darbatan, yaitu satu kali pukulan. Ya. Payasihu sayhatan, dia berteriak, memekik kesakitan. Ya.